بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ikhwan fillah a'azzakumullah, kita lanjutkan apa yang telah kita uraikan terkait dengan fiqhul khilaf. Kita masih pada pembahasan ikhtilaf yang pertama, yaitu ikhtilaf yang tercela, meliputi ikhtilafun fiddin, mufaraqatul jama'ah, mukhalafatul ijma', al-ikhtilaf alladhi yuaddi ila al-fitan wal-khusumat wal-adawat. Sebelum kita masuk pada ikhtilaf jenis yang kedua yang diizinkan, yang diperbolehkan secara syariat, di sini ada beberapa konsekuensi-konsekuensi yang muncul terkait dengan ikhtilaf yang madzmum tadi yang perlu untuk kita pahami bersama. Yang pertama ialah al-ikhtilaf al-madzmum yaqumu 'alal ususil batilah. Ikhtilaf yang tercela di atas itu pasti dibangun di atas pondasi-pondasi, asas-asas yang batil, sehingga dikatakan tercela. Ikhtilafun fiddin bisa jadi dibangun di atas qawaid batilah, kaidah-kaidah batil, atau usul fasidah, pondasi prinsip-prinsip yang rusak. Sebab ikhtilafnya antara ahlu sunnah dengan ahlu bidah. Konsekuensi yang kedua, al-ikhtilaf al-madhmum yu'addi bisahibihi ilal khuruji an manhaji ahli sunnah kulliyan au juz'iyya. Ikhtilaf yang tercela tadi mengakibatkan pelakunya keluar dari manhaj ahlu sunnah, baik keluar secara keseluruhan atau secara sebagian. Pada umumnya, barakallahu fikum, sebab khilafnya tercela antara al-haq dengan yang batil. Yang berikutnya ialah al-ikhtilaful madzmum yatarattabu alaihi alwala'u walbara'. Ikhtilaf yang tercela di atas membangun ikhtilaf yang tercela di atas ada konsekuensi alwala' walbara' padanya. Kita berwala' kepada yang di atas kebenaran, kita bara' dari setiap orang yang menyelisihi kebenaran. Ada konsekuensi al-jarh wa ta'dil. Kita mengkritik yang menyelisihi kebenaran, kita menta'dil, memuji yang sesuai dengan sunnah. Ada konsekuensi al-hajr wa nasr. Al-hajr, kita memboikot orang-orang yang menyelisihi sunnah, dan nasr, kita membela orang-orang yang mengikuti sunnah. Ada konsekuensi ta'sil wa tahdhir. Konsekuensi menjelaskan prinsip-prinsip yang benar dan mentahdir, memberingatkan umat dari bahaya penyelisihan-penyelisihan yang tercela tadi. Intinya dibangun di atasnya al-wala' wal-bara'. Konsekuensi yang berikutnya adalah al-ikhtilaful madzmum la yajuzu kitmanuh bal tajibu izalatuh. Ikhtilaf yang tercela tadi tidak boleh disembunyikan, tapi wajib untuk dihilangkan, Dikarenakan sekali lagi urusannya al-haq dengan yang batil. Yang batil jangan disembunyikan, tapi wajib untuk dihilangkan. Barakallahu fikum. Dan konsekuensi yang terakhir ialah al-ikhtilaf al-madhmum yajibu ar-ruju'u fihi ila minhajin nubuwah. Pada ikhtilaf yang tercela wajib kembali kepada manhaj nubuwah, manhaj nabi dalam menyelesaikannya. Al-kitab as-sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Ada wabah insyaallah taala. Sekarang kita masuk pada ikhtilaf jenis yang kedua. Ini harus dipahami. Dan bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim, seorang sunni salafi terkait dengan ikhtilaf yang kedua ini. Ikhtilaf yang kedua ialah al-ikhtilafus sa'ir atau al-ikhtilaful jaiz. Ikhtilaf yang diperbolehkan dalam Islam. Disinilah tempatnya kita toleransi. Disinilah tempatnya toleransi. Disinilah tempatnya kita saling menghargai perbedaan pendapat. Disinilah tempatnya kita saling menghargai perbedaan paham. Disinilah tempatnya, barakallahu fikum, ucapan sebagian mereka, ikhtilafu ummati rahmah. Ikhtilaf umat Islam adalah rahmah. Di sini, pada ikhtilaf yang diperbolehkan dalam syariat. Barakallahu fikum. Tayyib. Ikhtilaf yang diperbolehkan ada beberapa bentuk, beberapa surah. Yang pertama ialah yang diistilahkan dengan sebutan ikhtilaful afham. Ikhtilaful afham, ikhtilaf pemahaman. Yang A memahami A, yang B memahami B. Beda pemahaman, berbeda pemahamannya. Yang dimaksud dalam memahami sebuah ayat, memahami sebuah hadis, memahami sebuah athar salaf. Barakallahu fikum. Ikhtilaf ini diperbolehkan, diizinkan, tapi dengan persyaratan. Yang pertama ialah yang berbeda pendapat, yang berbeda paham dalam bab ini ialah para ulama ahli ijtihad. Mereka adalah para ulama kita, para fuqaha ahli ijtihad. Bukan kalian. Ini makomnya para ulama. Ketika mereka memahami sebuah ayat, sebuah hadis, atsar salaf, mereka beda pemahamannya. Itu adalah mereka makomnya, bukan antum. Kalau antum makomnya dipahamkan para ulama, bukan memahami sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, alla yu'arida zahiral adillah biduni hujjah. Pemahaman tadi tidak bertabrakan langsung dengan dalil yang sharih tanpa hujjah. Ya, pemahaman tadi tidak berseberangan langsung, tidak menyelisihi langsung dalil-dalil yang lain yang sharih, yang tegas dengan tanpa hujjah. Artinya kalau ada sebuah pemahaman yang bertentangan dengan dalil, maka dikatakan pemahaman yang salah. Maka tidak boleh di sini ikhtilaf. Pemahaman yang benar yang dipakai. Yang ketiga, ayya'tamida 'alal hadits sahih la ad-dha'if. Pemahaman tersebut bersandar pada hadis yang sahih, bukan pada hadis yang dhaif. Ada mafhum? Artinya kalau ada perbedaan paham para ulama, pemahaman yang pertama sandarannya hadis yang sahih, pemahaman yang kedua sandarannya hadis yang dhaif, maka tidak boleh ikhtilaf. Yang sandaran yang dhaif ditolak. Ini pemahaman yang salah, yang sahih, pemahaman yang benar. Dipakailah pemahaman yang benar, barakallahu fikum. Tidak boleh ikhtilaf. Sekali lagi, sandaran pemahamannya adalah hadis yang sahih, bukan hadis yang dhaif. Yang keempat, syarat yang keempat ialah ayya'tamida ala fahmi salaf wa a'malahum wa fatawihim. Pemahaman dia bersandar pada pemahaman salaf, bersandar pada amaliyah-amaliyah salaf, bersandar pada fatwa-fatwa salaf. Artinya ada salafnya, ada referensinya, ada rujukannya. Dan ketentuan yang kelima adalah ar-ruju' ilal haqqi inda dhuhuril khata', harus kembali kepada kebenaran ketika pemahaman dia dinyatakan salah. Tidak boleh membela pemahamannya ketika dinyatakan pemahaman dia salah dengan dalil, dengan ayat, dengan hadis, keterangan para ulama. Maaf, pemahaman Anda salah. Maka dia harus rujuk kepada al-haq ketika mendapati pemahaman dia salah dan yang dipakai pemahaman yang benar. Barakallahu fikum. Kalau terpenuhi syarat-syarat di atas, maka ketika para ulama kita barakallahu fikum beda paham, pemahaman mereka berbeda dalam memahami sebuah ayat, sebuah hadis, maka ini termasuk ikhtilaf yang jaiz. Sikap kita adalah kalau pemahamannya sama-sama benar, maka dipakai dua-duanya. Berarti ayat ini punya dua makna, hadis ini punya dua makna, athar ini punya dua makna. Mana pertama yang diterangkan sama alim fulan, mana kedua diterangkan oleh alim fulan. Kumpulkan semuanya. Tapi ketika dua pemahaman ini saling kontradiksi, maka kita pelajari, kita kaji argumentasi masing-masing, lalu kita amalkan yang rajih menurut kita, dan toleransi dengan pendapat yang kedua. Harus toleransi dengan pendapat yang kedua. Tidak boleh berseteru, tidak boleh saling memusuhi, apalagi asabiyah hizbiyah, barakallahu fikum. Dicontohkan seperti yang terjadi di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum. Ketika perang Ahzab, tahu perang Ahzab? Nama lainnya perang Khandaq. Ketika Allah Subhanahu wa taala memporak-porandakan pasukan-pasukan Quraisy, mereka lari terbirit-birit pulang ke tempatnya masing-masing. Sebelum Rasul melepaskan baju besinya, baju perangnya, datang Malaikat Jibril memerintahkan untuk segera menuju ke Banu Quraidah, karena mereka telah melanggar perjanjian dengan Allah dan Rasulnya, berkonspirasi dengan orang-orang Yahudi, dengan kaum musyrikin. Ini Banu Quraidah di Madinah dari kalangan Yahudi. Maka Rasul langsung menyampaikan kepada para sahabatnya supaya segera menuju ke Banu Quraidah dan menyatakan la tusallu al-asra illa fi Bani Quraidah. Kalian jangan sholat asar melainkan di Bani Quraidah. Berangkat. Ketika itu para sahabat beda paham dalam memahami lafadznya Rasul ini. Sebagian sahabat memahami Rasul menghendaki kita bersegera menuju ke Bani Quraidah kalau sholatnya tepat waktu, walaupun di pinggir jalan. Maka mereka begitu datang waktu sholat asar, langsung berhenti, langsung asar, baru lanjut ke Bani Quraidah. Karena memahami apa? Yang dimaukan oleh Rasul adalah as-sur'ah, segera berangkat, bukan terkait dengan masalah sholatnya. Sahabat yang lainnya memahami sebagaimana zahir hadis. Mereka betul-betul tidak sholat kecuali di Bani Quraidah dalam keadaan sudah melampaui waktunya. Rasul tidak menyalahkan A, tidak menyalahkan yang B. Itu namanya ikhtilaful afham. Siapa yang memahami ini? Antum atau para sahabat? Bukan diam. Para sahabat, ulama yang memahaminya. Perbedaan paham antar para sahabat, antar para ulama. Tayib, pemahaman mereka tidak bertentangan dengan nas dalil yang sharih. Pemahaman mereka menggunakan dasar hadis yang sahih. Satunya Rasulullah SAW. Pemahaman mereka pemahaman salaf, karena para sahabat tidak keluar dari pemahaman salaf. Barakallahu fikum. Wadhi ikhwan. Hadza mafhumun barakallahu fikum. Dipahami ini? Itu namanya ikhtilaful afham. Barakallahu fikum. Yang ini jais. Di sini tidak boleh saling bermusuhan. Tidak boleh saling berseteru. Tidak boleh saling berselisih, berpecah belah dalam perkara seperti ini. Toleransi, hargai perbedaan. Di sinilah tempatnya ikhtilafu ummati rahmah. Tapi bukan berarti diamalkan dua-duanya. Tergantung. Kalau semuanya benar, amalkan dua-duanya. Kalau harus memilih salah satunya, pilih yang rajih. Toleransi dengan pendapat yang kedua. Barakallahu fikum. Antum harus paham masalah ini. Yang tidak memahami masalah ini ribut. Terjadi gap di kalangan para ikhwah gara-gara masalah ini. Ini masalah-masalah yang menggelikan. Kalau yang ribut adalah dari kalangan para pengampu-pengampu dakwah, dari kalangan para da'i, enggak layak jadi ustaz, enggak layak jadi da'i. Pensiun. Suruh ngaji lagi dia. Dikarenakan khilafnya khilaf yang jais, tidak boleh ada perseteruan padanya. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Yang kedua, yang disebut dengan ikhtilafut tanawwu', ikhtilaf karena keragaman amal, keragaman tata cara amal. Ini memiliki beberapa gambaran disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Iqtida' Siratul Mustaqim. Iqtida'u Siratul Mustaqim mukhalafatu ashabil jahim. Lu panjang lebar menguraikan tentang ikhtilaf tanawwu' ini. Baik, saya bawakan sebagiannya yang gampang untuk pahami, selebihnya untuk merujuk pada buku di atas. Baik, di antara bentuk ikhtilafut tanawwu' adalah makana kullu wahidin minal qawlaini awil fi'laini haqqan masyru'ah. Dua ucapan atau dua perbuatan yang sama-sama syar'i. Yang ini syar'i, yang ini syar'i. Ini perbuatan yang ini syar'i, yang ini syar'i. Maka ikhtilaf dikatakan ikhtilaf karena keragaman amal. Semuanya boleh, semuanya syar'i. Mau mengamalkan yang A boleh, yang B boleh, dua-duanya juga boleh. Dikarenakan sama-sama syar'i. Barakallahu fikum. Seperti qanatin azakumullah pada al-qira'ah as-sab'ah atau al-qira'ah al-asyarah, pada ilmu qira'ah dalam Al-Quran ada 7 bacaan, ada 10 bacaan yang mutawatir tentang Al-Quran. Silakan yang mau membaca dengan qira'ahnya Hafiz An-Asim, yang mau membaca qira'ahnya Warsh An-Asim, yang mau membaca qira'ahnya Qalun, yang mau membaca qira'ahnya Syu'bah, silakan. Tapi dengan kaifiyah yang benar, sesuai dengan ilmu qira'ahnya. Tidak asal jeblak baca ya kawan. Itu ada ilmunya. Ada kitab-kitab khusus ditulis oleh para ulama. Perbedaan semua qira'at. Qira'ah Asim seperti ini, Syu'bah seperti ini, Qalun seperti ini, Warsh seperti ini. Bacaannya begini, rinci. Dibahas dalam pembahasan ilmu qira'at. Tidak ada masalah. Kilakuma muhsin. Di sini pentingnya mengkaji ilmu tersebut. Dan dianjurkan bagi para hafid-hafid, para qari'-qari', ketika hendak membaca qira'ah yang berbeda dengan yang masyhur di tengah-tengah masyarakatnya, harap memberitahu terlebih dahulu. Kalau tidak, rawan polemik. Di Indonesia ini, apa yang masyhur? Riwayat Hafiz An-Asim. Yang antum baca ini, Hafiz An-Asim. Antum masya Allah, antum semangat belajar ilmu qiraat, ilmu Quran. Antum pelajari qiraahnya Warsh, qiraahnya ini, qiraahnya ini. Antum kepengin praktek di masjid Mujur ini. Mau membaca qiraahnya Warsh An-Asim. Sebelum membaca antum harus ngomong sama jamaah. Afan ya para jamaah sekalian, salat maghrib kali ini saya mau membaca qiraahnya Warosh. Nanti kalau ada yang bacaan yang aneh-aneh yang beda, jangan tasbih lo ya. Jangan tasbih. Jangan nyalakan imam. Sang imam ahli memang, dia belajar ilmu tersebut dari guru yang mumpuni, tahu dia. Nah, bas, dia kasih tahu supaya tidak memunculkan yang namanya fitnah. Kalau tidak, apalagi di Indonesia Raya ini, kan, wah bahaya itu. Disuruh ngimami di masjid kampung, antum baca qiraahnya Syu'bah. Orang kamu bingung, ini mau copo iki. Baca apa? Imam satu kok beda ya bacaannya. Ini aliran apa lagi ini? Bacaan Qur'annya kok beda. Kenapa kan tidak paham? Ini hikmah dalam perkara dakwah. Ini hikmah dalam perkara dakwah. Jelaskan kepada mereka, Pak, ini bacaan seperti ini. Nanti saya baca, tolong jangan disalahkan. Ini bacaan yang lain, yang mutawatir. Quran ada 7 bacaan mutawatir, bahkan 10 bacaan yang mutawatir. Barakallahu fikum. Kalau mereka mengatakan, orang mudeng saat. Ya sudah, jangan praktek kecuali di belakangnya ahlu sunnah wal jamaah salafiyin yang tahu ilmu. Yang semacam ini hanya di pondok pesantren. Barakallahu fikum. Dan antum mumpuni loh ya. Jangan asal geblak bae kan. Nah, saya mau baca Warosh, Ustaz. Belajar sama siapa antum qiraah Warosh? Nah, atau tidak Ustaz, bahaya. Harus menggunakan talaqqi min afwahir rijal, langsung dari mulutnya para masyayikh. Para masyayikh qiraat. Barakallahu fikum. Ini contoh yang lain kayak doa iftitah, doa ruku, doa sujud, kaifiyah salat khauf dan yang lain-lainnya, semuanya syar'i, ada riwayat-riwayatnya. Ini namanya ikhtilaf tanawwu. Silakan kerjakan yang ini atau dua-duanya, silakan. Dan tidak boleh ada perseteruan, tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada ikhtilaf. Barakallahu fikum. Pahami ini. Supaya antum paham, ini ikhtilaf yang jais. Ikhtilaf umat rahmah. Letaknya di sini. Ikhtilaf umat Islam adalah rahmah. Barakallahu fikum. Naam. Thayyib. Di antara ikhtilaf tanawwu. Ikhtilaf yang sering terjadi pada tafsir bil ma'thur. Ya, tafsir Quran dengan athar salaf. Yang ini dikaji panjang lebar oleh para ulama dalam ilmu khusus namanya ilmu usul tafsir. Ilmu tentang kaidah-kaidah tafsir Al-Quran. Dijelaskan di antaranya oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Muqaddamah Usul Tafsir, dijelaskan rata-rata perbedaan tafsirnya para ulama salaf dalam memaknakan sebuah ayat, sebuah kalimat, itu dimasukkan dalam ikhtilaf tanawwu. Terkadang ayatnya, tafsirnya, tafsir bil mithal. Ayatnya A. Yang ini memberikan contoh A, memberikan contoh B, memberikan contoh C, contoh E, untuk yang lain lagi. Semua contoh-contoh tadi masuk dalam lafaz tersebut. Maka ikhtilaf yang ada, ikhtilaf tanawwu, menunjukkan ayatnya itu mengandung makna yang sangat luas. Barakallahu fikum. Seperti terkait dengan makna wali, makna aulia, dalam banyak ayat. Ini maknanya banyak, bukan di bahasakan dengan multitafsir gitu, salah itu. Itu bahasanya orang liberal. Yang betul adalah ikhtilafut tanawwu. Ada yang memaknakan aulia dimaknakan dengan kekasih-kekasih. Aulia dimaknakan dengan al-ansar, penolong-penolong. Al-aulia dimaknakan dengan pemimpin-pemimpin. Ini semuanya satu maknanya. Masuk dalam kategori wali. Faham ya? Wali. Sehingga kaum mukminin itu kekasih, mencintai mukmin yang lainnya. Mana pertama? Kaum mukminin penolong bagi mukmin yang lainnya. kaum mukminin pemimpin bagi yang lainnya. Al-mu'minuna wal-mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Dimanakan dengan yang mencintai, yang menolong, yang memimpin. Semuanya sama. Namanya fil mithal. Barakallahu fikum. Atau lafadznya umum yang mengandung sekian banyak makna, dan para ulama menggunakan beberapa contoh kasus, semuanya masuk pada lafadz yang umum tadi. Ini dibahas dalam ilmu usul tafsir. Ini namanya ikhtilafu tanawu. Faham insyaAllah ya? Bukan kemudian ini multi tafsir. Tidak boleh Anda menafsirkan dengan tafsir A. Dia menggunakan, memiliki tafsir yang sangat banyak. Tidak boleh mengatakan A saja. Ini pembodohan umat. Itu adalah perbuatannya orang-orang jil. Yang betul, maknanya luas. Dimanakan A, betul. Dimanakan B, betul. Dimanakan C, betul. Semuanya betul. Ikhtilafu tanawwu. Dipahami ikhwan? Naam. Ini namanya ikhtilafu tanawwu. Tidak boleh ada perselisihan di sini. Tidak boleh ada perseteruan di sini. Tidak boleh ada permusuhan di sini. Tidak boleh ada perpecahan di sini. Tidak boleh ada asabiyah di sini. Toleransi dalam hal semacam ini. Kalau semuanya benar, amalkan. Kontradiksi, satunya dipilih, dirojekan, yang lain kita toleransi dengan pendapat yang kedua. Barakallahu fikum. Dipahami insyaAllah. Yang ketiga, dari bentuk ikhtilaf yang ada adalah al-ikhtilaf fil masail al-ijtihadiyah. Mas ikhtilaf dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Ikhtilaf dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Apa itu masalah ijtihadiyah? Masalah ijtihadiyah adalah al-masail allati laysat fiha nassun sahihun sarihun wa laysat mahalla ijma'. Masalah ijtihadiyah adalah masalah yang tidak ada padanya dalil yang sahih, yang sharih, yang tegas, dan tidak ada padanya ijma' ulama. Tidak ada ayat, tidak ada hadis, tidak ada ijma' yang menerangkannya. Yang ada ijtihadnya para ulama. Ini masail ijtihadiyah. Termasuk barakallahu fikum, masalah ijtihadiyah adalah al-masail al-khilafiyah al-mutakafi'ah fil adillah. Masalah-masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama yang dalilnya sama-sama sekufu, sama-sama kuat. Ya, pendapat yang pertama membawakan dalil yang sangat kuat. Ayat, hadis dengan pemahaman ini, pendapatnya sejumlah salaf, sejumlah ulama. Pendapat yang kedua juga demikian, ayat, hadis, pendapat sejumlah ulama, sama-sama kuat. Secara zahirnya barakallahu fikum, ini ijtihadiyah. Di sini barakallahu fikum, kita pelajari yang rajih diamalkan, yang lainnya kita toleransi dengan pendapat yang kedua. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Ada mafhum insyaallah taala. Tidak boleh ada permusuhan, perseteruan, perpecahan dan yang lain-lainnya. Qanatina azakumullah. Di sinilah letak kaidah yang masyhur di kalangan para ulama, la inkara fil masail al-ijtihadiyah. Tidak boleh ada pengingkaran dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Tidak boleh untuk mengingkari si fulan. Dia mengatakan salah itu. Yukhalifu sunnah. Menyelisihi sunnah. Salah itu. Tidak boleh. Dikarenakan masalah ijtihadiyah. Yang boleh dialog, pengkajian ilmiah terkait dengan masalah tadi. Barakallahu fikum. Ini yang berikutnya ya, tolong camkan baik-baik sehingga ini harus dipahami oleh kita semuanya, supaya dipahami terlebih dahulu apa bentuk ikhtilafnya, ikhtilaf yang boleh ataukah yang tidak boleh, supaya bisa menentukan sikap. Barakallahu fikum. Dan supaya jangan sampai muncul berbagai macam polemik-polemik yang ada ya, khonamtina azakumullah. Ini beberapa bentuk-bentuk al-ikhtilaf yang diizinkan dalam syariat. Ikhtilaful afham, ikhtilaful tanawu', ikhtilaful masail al-ijtihadiyah barakallahu fikum. Tayyib. Terkait dengan masalah ijtihadiyah ini, ada beberapa konsekuensi dan ketentuan. Ada beberapa konsekuensi dan ketentuan. Yang pertama, ketentuan yang pertama ialah mempelajari, mengkaji yang rajih dari pendapat-pendapat yang ada, lalu toleransi dengan pendapat yang lain. Ini harus. Jadi mengatakan khilaf, tidak apa-apa, ini boleh, itu boleh. Tidak semutlak itu. Tidak semutlak itu. Ada kalanya dua-duanya boleh, ada kalanya kontradiksi. Maka pilih yang rajih, amalkan pendapat yang kedua. Kita toleransi dengan mereka, barakallahu fikum. Ini dipahami, ikhwan. Yang kedua, konsekuensi yang kedua ialah tidak diperbolehkan mencela pendapat yang lain dalam ikhtilaf yang sair. Man dhammahum fahuwa madhmum. Siapa saja yang mencela mereka, justru dialah yang tercela dengan tindakannya tadi, barakallahu fikum. Sehingga harus ada tasamuh, saling toleransi, saling menghargai perbedaan yang ada di kalangan para ulama, juga di kalangan para thullabul ilmi, barakallahu fikum. Ketentuan yang berikutnya, ketentuan yang berikutnya ialah ketika, barakallahu fikum, antum merojihkan salah satu pendapatnya ulama dalam masalah ini, tidak boleh bagi antum mengingkari pendapat yang lain, apalagi menjarah ulama pendapat yang lain, apalagi mentahdir ulama pendapat yang lain, atau yang semisalnya. Adalah ya Juz, ini bukan makomnya tahdir-tahdiran. Ini tempatnya ikhwan. Ini bukan makomnya hajur-hajuran. Ini tempatnya ikhwan. Ini bukan makomnya ingkar-ingkaran. Ini makomnya. Kenapa? Karena ikhtilafnya jais. Difahami insyaAllah ya. Tidak boleh ada ikhwan. Pahami baik-baik dalam masalah semacam ini, barakallahu fikum. Naam. Ini beberapa ketentuan yang cukup penting, barakallahu fikum, terkait dengan masalah yang satu ini. Yang banyak menguraikan masalah-masalah semacam ini, barakallahu fikum, adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di Majmu'ul Fatawa, juga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam bukunya A'lamul Muwaqqi'in, dan para masyayikh dan para ulama yang lainnya yang banyak membicarakan tentang masalah-masalah semacam ini, fanafidina azakumullah. Yang ini tolong dipahami baik-baik. Tidak semua khilaf tercela. Tidak semua khilaf boleh. Ada yang tercela, ada yang boleh. Tidak semua khilaf toleransi. Tidak semua khilaf intoleransi. Ada yang mungkin toleransi, ada yang tidak bisa toleransi. Sehingga diklasifikasi seperti yang disebutkan di atas, barakallahu fikum, supaya kita memahami khilaf yang ada dan sikapnya tepat. Diingatkan oleh banyak para ulama, di antara sebab terjadinya fitnah dalam dakwah, terjadinya kemunduran dalam dakwah, kalimat yang tercerai-berai dalam dakwah, langkah yang berbeda dalam dakwah, masyakil da'awiyah, di antara sebabnya dikarenakan tidak bisa memilah-milah khilaf yang ada. Khilaf yang jais dibumbui menjadi khilaf yang ghairu jais. Khilaf yang mestinya toleransi dibumbui jadi khilaf yang intoleransi. Barakallahu fikum. Sehingga tolong pahami baik-baik, barakallahu fikum, di sini pentingnya kita mengkaji lebih jauh ilmu agama, terutama ilmu-ilmu yang merupakan pondasi-pondasi ilmu agama. Ilmu usul fiqih, ilmu kaidah fiqhiyah, usul tafsir, kaidah tafsir, dan yang lain-lainnya. Usul hadis, kaidah hadithiyah. Ini sangat penting. Padanya diterangkan panjang lebar oleh para ulama kawaid ilmiah wa usul salafiyah yang kalau diterapkan dengan baik, dipahami dengan baik, bisa menyatukan langkah, menyatukan kalimat, memunculkan persatuan di atas al-haq, wabil-haq, wa ilal-haq, dan bisa barakallahu fikum memupuk ukhuwah islamiyah di kalangan kaum muslimin. Ketika toleransi, toleransi ketika bersikap dengan tegas, sikap dengan tegas, tanpa toleransi barakallahu fikum. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Semoga apa yang diutarakan sekelumit tadi bisa dipahami dengan baik. Intinya poin kedua, dari upaya-upaya untuk menyatukan langkah dalam dakwah, di samping bersatu bilhaq wa alal haq wa ilal haq, yang kedua, la tafarraqu, jangan berpecah belah. Yang kita bahasakan lebih luas, memahami fiqhul khilaf. Faham ya? Barakallahu fikum. Memahami fiqhul khilaf, mana khilaf yang boleh, mana yang tidak. Barakallahu fikum. Cara yang ketiga, dari upaya kita untuk menyatukan langkah dalam dakwah, menyatukan kalimat dalam dakwah, ialah dengan memupuk ukhuwah islamiyah salafiyah di antara kita kaum muslimin, di antara kita ahlus sunnah wal jamaah salafiyin, terutama di kalangan para pengampu-pengampu dakwah, terutama di kalangan para duat ilallah. Barakallahu fikum. Itulah tema kita pada kesempatan hari ini. Barakallahu fikum. Sengaja diakhirkan dikarenakan poin pertama dan poin yang kedua juga sangat penting untuk disampaikan. Ini saya akhirkan dikarenakan cukup banyak pembahasan ukhuwah, sering dibahas masalah ukhuwah, ukhuwah, barakallahu fikum. Sehingga ini dipertekankan lagi, jaga ukhuwah di kalangan kita ahlus sunnah wal jamaah salafiyin. Ukhuwahnya islamiyah, ukhuwah di atas al-haq, bil-haq, wa ilal-haq. Ukhuwah di atas al-kitab wa-sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ukhuwah dengan al-kitab wa-sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Ukhuwah untuk menuju al-kitab wa-sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum. Terkait dengan ukhuwah, ikhwan fillah azzakumullah, ada qawaid, kaidah-kaidah penting dalam perkara ukhuwah. Ada adab, tata krama, etika-etika ukhuwah. Ada muqawiyat, hal-hal yang menguatkan ukhuwah. Bahasa yang pas bukan muqawiyat, ikhwan. Asbabu taqwiyatil ukhuwah. Kalau muqawiyat nanti dimaknakan berbeda ya, ikhwan. Sebab-sebab kokohnya ukhuwah. Kemudian ada nawaqidul ukhuwah, pembatal-pembatal ukhuwah yang bisa merusakkan ukhuwah. Kita punya waktu sekitar 40 menit. Barakallahu fikum, ke depan kita angkat secara global, selebihnya perlu pengkajian khusus, detail dan rincian ukhuwah islamiyah. Barakallahu fikum. Semoga para sarita yang dari sini bisa mengkajinya lebih lanjut, lebih detail. Barakallahu fikum. Yang pertama, tentang qawaid fil ukhuwah. Kaidah, kaidah dalam ukhuwah. Barakallahu fikum. Yang pertama ialah al-ukhuwah lillah wa fillah wa ala ta'atillah. Ukhuwah yang dibangun adalah ukhuwah lillah, ikhlas karena Allah semata. Wa fillah, ukhuwah fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala ta'atillah, dan ukhuwah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah. Tidak ada kaidah ini, maka ukhuwahnya tidak diterima dalam Islam. Bukan lagi namanya ukhuwah, tapi namanya asabiyah hizbiyah. Hati-hati. Ukhuwah yang lillah wa fillah wa ala ta'atillah, itu ukhuwah murni karena Allah. Ukhuwah yang dibangun di atas Islam dan sunnah. Cinta dan bencinya karena Allah. Tidak ada yang namanya ukhuwah ta'ifiyah, ukhuwah kelompok. Tidak ada ukhuwah qabaliyah, ukhuwah qabilah, suku. Tidak ada yang namanya ukhuwah. Kalau sekarang ini yang lebih parah lagi dimunculkan oleh orang-orang jil, namanya ukhuwah imaniyah, persaudaraan antar umat yang beriman. Ini bahaya ya kawan. Yang penting dia punya iman. Nah, orang-orang Yahudi umat yang beriman, Nasara umat yang beriman, Buddha umat yang beriman, Hindu umat yang beriman, ya masing-masing punya kepercayaan. Muslim umat yang beriman, jadi harus ukhuwah imaniyah kata mereka. La, yang dibahas ukhuwah islamiyah, di atas iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Faham insyaallah ya? Tidak ada itu. La ta'ifiyah, wala qabaliyah, wala imaniyah ala jil, wala ukhuwah wataniyah. Nah, yang diistilahkan oleh sebagian mereka adalah ukhuwah nusantara. Nah, dimunculkan oleh tokoh-tokoh jil, tokoh-tokoh jin. Barakallahu fikum. Mereka memunculkan yang namanya ukhuwah nusantara. Ternyata yang dimaukan sama dengan poin yang sebelumnya, ukhuwah imaniyah, persaudaraan antar umat yang beriman, sehingga merangkul semua umat yang muslim yang kafir, rangkul semua dalam bingkai ukhuwah secara mutlak. La, enggak secara mutlak. Muamalah duniawiyah labas, urusan din prinsip enggak bisa. Lakum dinukum waliyadin, urusan aturan bangsa dan negara labas, tapi terkait dengan urusan prinsip agama tidak bisa. Lagi dimunculkan sama mereka tokoh-tokoh jil dan jin, namanya ukhuwah nusantara. Allahul musta'an. La, ukhuwah yang dimaksud adalah ukhuwah lillah wa fillah wa ala ta'atillah. Inilah ukhuwah islamiyah di atas sunnah. Ini kaidah. Semua ayat, semua hadis yang berbicara masalah ukhuwah, ini maknanya. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Yang dimaksud dengan mukminun bukan insan beriman, umat yang beriman, tapi muslimin yang punya iman. Ini lafaz Al-Qur'an. Sehingga yang dituju ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, itu muslimin. Difahami ya, ya? Allah barik fiik. Juga satunya Rasulullah SAW yang mengatakan, al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyani syiddu ba'duhu ba'da, seorang mu'min dengan mu'min yang lain sebuah bangunan saling menguatkan. Ini maknanya. Di antara dalil yang menunjukkan ukhuwah itu harus lillah wa fillah ialah sabda Rasulullah SAW dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam Bukhari Muslim, ketika Rasul menjelaskan ada tiga perkara, barang siapa yang tiga perkara ini ada pada dirinya, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Satu di antaranya adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dan dia mencintai seseorang tidak mencintainya kecuali karena Allah. Lillah. Diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awthaqu ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah." Termasuk ikatan iman yang paling kuat ialah berloyalitas fillah di jalan Allah, memusuhi fillah di jalan Allah, mencintai fillah di jalan Allah, membenci fillah di jalan Allah. Lillah wa fillah. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Ini yang pertama. Dengan kaidah ukhuwah ini akan menghilangkan semua hizbiyah-hizbiyah, semua asabiyah-asabiyah yang ada. Tanpa ini akan terjerumus dalam asabiyah-hizbiyah. Kaidah yang kedua. Ini sudah pada ngantuk atau lemes ini? Masyaallah, ini sisa tenaga ini. Antum yang semangat, ya saya semangat ya, Pak. Ini antum yang ngantuk kafe, jadi ikut ngantuk saya, Pak. Ngantuk itu termasuk yang menular. Artinya kepengin ngantuk juga akhirnya. Baik. Kaidah yang kedua. Di dalam ukhuwah Islamiyah di atas sunnah harus ada yang namanya intiqaul ikhwah, selektif di dalam mencari ikhwah, sahabat karib. Baik, penjelasannya adalah dalam bab ini ada dua perkara yang perlu dipahami. Yang pertama ialah apa yang diistilahkan dengan sebutan al-mu'amalah al-ammah li jami'il muslimin, mu'amalah umum ditujukan untuk segenap kaum muslimin. Muamalah umum itu menunaikan hak-hak muslim secara umum. Bertemu dengan orang salam, disalami jawab salam, tegur sapa, tanya kabar kif halak, menjenguk yang sakit, membantu yang memerlukan. Secara umum. Tidak ada yang sifatnya khusus. Umum. Ketemu dengan orang baik, muamalah yang baik. Ini untuk kaum muslimin secara umum. Terapkan pada mereka muamalah ammah dengan ketentuan syariat, jangan melanggar syariat. Jangan kaku, jangan kayak robot. Ketemu orang harus tepar salam, tegur sapa dengan senyum kepada muslimin, muslimat dengan muslimat, dan yang lain-lainnya. Secara umum ya, secara umum dalam perkara-perkara syar'i. Yang kedua, ada yang diistilahkan dengan sebutan al-musahabah al-khasah, persahabatan khusus, persahabatan karib. Ini yang kita bahas dalam pembahasan ukhuwah Islamiyah sekarang ini. Sebab kaitannya dengan masalah menyatukan langkah dalam cara dakwah. Di sini barakallahu fikum harus diterapkan konsep intiqaul ikhwah, selektif dalam mencari sahabat karib. Barakallahu fikum. Selektif dalam mencari sahabat karib. Umat Islam itu banyak, tetapi yang soleh dari umat Islam lebih sedikit. Ada muslim yang fasik, ada muslim yang soleh, ada muslim yang sunni, ada muslim yang hizbi. Betul? Diklasifikasi. Cari yang sunni, cari yang saleh. Barakallahu fikum. Orang-orang yang salihin yang di atas sunnah banyak, yang memiliki akhlakul karimah yang mulia lebih sedikit. Yang ini akhlaknya pas-pasan, yang ini spesial. Tentu dicari yang akhlaknya sangat mulia. Barakallahu fikum. Salafiyin banyak, Ahlussunnah banyak, tapi yang uqala lebih sedikit. Tahu uqala? Al-aqil. Al-aqil huwa alladhi yudrikul amra ala ma huwa alaih. Yang bisa mencerna sesuatu dengan tepat, langsung. Atau ayyakuna fahiman idza buyyina lah. Orang yang cepat faham ketika dijelaskan kepada dia sebuah permasalahan. Al-aqil. Yang uqala lebih sedikit. Yang lainnya pas-pasan, tapi yang spesial secara akalnya sedikit. Salafiyin banyak, Ahlussunnah banyak, tetapi yang hukama, yang hakim, hakim yang punya hikmah lebih sedikit. Betul? Yang punya, yang punya sikap arif, yang sikap bijak, yang punya sikap hikmah, yang punya sikap dewasa sedikit, lebih sedikit dibandingkan dengan yang lainnya. Yang ini diintiqah, diselektif. Apalagi ukhuwah ini nanti berkaitan dengan dakwah ilallah. Tidak sembarangan ya ikhwan. Barakallahu fikum. Diseleksi betul alusunnahnya, salafiyahnya. Ketika kita melakukan sebuah amalia dakwah dengan berbagai macam persoalan, dengan berbagai macam problem, dengan berbagai macam yang dihadapi, yang namanya pengajar itu banyak, yang namanya orang yang berdakwah itu banyak, tetapi orang-orang yang masuk dalam lingkup terbatas, yang memikirkan dakwah, yang menyelesaikan masyakil dakwah, yang menyelesaikan problematika dakwah, tidak semua mereka, tidak semua ahlu sunnah, tidak semua salafiyin, tidak semua yang bisa mengajar, tidak semua yang bisa berbicara dakwah. Dipilih, dipilih yang salihin, dipilih yang muttaqin, dipilih yang alim, yang punya ilmu, mutamakinin fil ilm, dipilih yang akil, dipilih yang hakim. Tidak sembarangan. Mereka inilah orang-orang yang memang secara khusus, barakallahu fikum, yang berkoordinasi lebih mendalam terkait dengan masalah dakwah. Di majelis mereka inilah semua dikaji, semua dibahas, semua diuraikan dengan tanpa tiring-aling-aling. Majelis mereka disebut dengan majelis khasah, majelis khusus. Barakallahu fikum. Nah ini enggak sembarang orang dimasukkan. Orang-orang tertentu. Ketika antum memiliki sebuah lembaga dakwah, lembaga tarbiyah, ada pesantren dan semisalnya, ada koordinasi, koordinator pesantrennya, para pengurus-pengurus pesantrennya, enggak semua dimasukkan. Ikhwah banyak, enggak semua dimasukkan dalam kepengurusan ya ikhwan. Dipilih yang berkompeten dalam bidangnya, barakallahu fikum, yang akhlaknya baik, muamalahnya bagus, masya Allah, semangat dakwahnya, yang hikmah, yang akil, yang punya ilmu, yang segala macamnya, yang dewasa. Ini orang khusus. Bukan berarti yang lainnya dianggap tidak baik. Semuanya baik, karena semuanya ahlu sunnah. Tapi ini yang terbaik. Ini khusus. Yang lainnya ta'awun, tapi di luar kepengurusan tadi. Inilah yang memikirkan lebih dalam semua tetek bengek urusan lembaga-lembaga tadi. Mereka lah yang bermusyawarah, mereka lah yang berembuk. Yang lain tahun-tahun dengan hartanya, tahun dengan ide-idenya, sampaikan kepada mereka, digodok kembali. Wah, kata. Dalam ukhuwah secara umum ada intiqah. Apalagi terkait dengan perkara dakwah, lebih diintiqah lagi, lebih diseleksi lagi, barakallahu fikum. Dalam perkara ukhuwah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang itu di atas agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa kalian bersahabat karib. Ini inda Ahmad an Nabi Hurairah bi isnadin hasan. Maka ada beberapa ketentuan ikhwah yang layak untuk kita jadikan sahabat karib dalam ukhuwah kita, layak dijadikan sebagai orang-orang yang masuk dalam kerangka dakwah spesial. Yang pertama ialah ayyakuna akilan, dia orang yang akil, orang yang langsung memahami sesuatu dengan tepat, atau yang gampang memahami sesuatu ketika dijelaskan oleh yang lain. Nah, gampang connect, ya, koneksinya itu cepat, tidak lemot. Kalau yang diajak masuk dalam kerangka dakwah yang lemot-lemot, susah ya ikhwan. Maunya cepat menyelesaikan masalah, harus memahamkan dia dulu berkali-kali, lemot. afwan yang agak lemot-lemot, ta'awun dalam bidang yang lain, yang sinyalnya kuat. Nah, yang kencang-kencang sinyalnya ini, yang akil-akil masuk dalam kerangka khusus sahabat yang spesial atau pihak-pihak tertentu yang dimasukkan dalam kerangka dakwah yang lebih spesifik. Barakallahu fikum. Ini akil, ada Rasul Mal. Ini modal utama. Barakallahu fikum. Yang kedua, ayyakuna hasanal khuluq. Dia akhlaknya baik, memiliki budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia. Ini jelas ya kawannya. Ini modal utama setelah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-asas ba'dal iman, pondasi utama setelah keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga yang dikenal dengan watak-watak yang kurang bagus, akhlak-akhlak yang kurang bagus, antum ta'awun dari luar. Nah, kita bersahabat biasa saja. Kita enggak mungkin bersahabat karib dengan yang buruk akhlaknya. Mungkin dia seorang sunni, mungkin dia seorang ahlus sunnah, seorang salafi, dia bukan seorang hizbi, tapi subhanallah punya perangai yang kurang bagus. Yang ini diseleksi. Kita muamalah umum dengan dia, bukan sebagai sahabat karib. Diseleksi, enggak mungkin dimasukkan dalam kerangka dakwah, kerangka tarbiyah. Yang dimasukkan adalah yang baik akhlaknya. Yang ketiga, ayyakuna ghaira fasikin. Dia bukan orang yang fasik. Itu jelas. Apalagi dia adalah ahlussunnah. Dia orang yang saleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wadhah. Dengan kesolehan mereka akan barokah dakwah insyaallah taala. Dengan kesolehan mereka, muamalah kita, interaksi kita, ukhuwah kita akan semakin bagus, akan terbawa dengan kesolehan mereka, dengan akhlak baik mereka. Barakallahu fikum. Ada wadhah. Yang keempat, Allah yakuna mubtadi'a. Dia bukan seorang mubtadi', bukan orang yang sesat, bukan orang yang menyimpang, bukan orang yang ahli syubhat, bukan orang yang ahli fitnah, tapi dia seorang sunni salafi. Ini sahabat karib kita. Yang lainnya muamalah umum. Yang masuk dalam kerangka dakwah sunnah harus dai-dai salafi. Tidak mungkin kita bertawun dengan dai-dai yang hizbi. Tidak mungkin musyarakat dakwah dengan dai-dai hizbi. Tidak bisa. Dengan salafiyin. Barakallahu fikum. Dan yang kelima, alla yakuna harisan ala dunia. Dia bukan orang yang ambisi dunia, baik harta atau tahta atau yang lainnya. Yakni orang yang zuhud dalam urusan dunianya, yang qanaah dalam urusan dunianya. Ini sahabat yang kita pilih. Dan orang-orang yang kita pilih dalam perkara dakwah. Barakallahu fikum. Bisa antum bayangkan kalau dalam sebuah dakwah, struktur dakwah, kepengurusan dakwah, orang-orangnya ambisi dunia semua, rebutan jabatan, ribut, saya jadi mudir, kamu tukang wel, oh enggak, saya jadi ini, rebutan. Dalam keadaan itu sifatnya hanya musyawarah, hanya koordinasi, bukan jabatan. Ketika ditunjuk sebagai mudir ma'had, ditunjuk sebagai mudir tahfid, ditunjuk sebagai mudir atfal, mudir nisa, dan yang lain, mudiroh nisa, itu bukan sebuah kebanggaan, itu sebuah amanah. Dalam dakwah salafiyah, dalam ukhuwah islamiyah, tidak mengejar jabatan, bukan mengejar dunia. Lah, itu amanah. Tapi kalau sekuat tenaga, barakallahu fikum, sebagai amanah dari para ikhwah, sebagai amanah dakwah dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Kalau dia menggantikan dan dia mampu dan dia siap, fadl, menggantikan posisi sebagai murtir am ataupun yang lain-lainnya, barakallahu fikum. Sehingga yang dipilih bukan orang yang ambisi dunia. Ini konsep yang sangat mulia. Intiqaul ikhwah la tusahib illa mu'mina, kata Rasul. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Kamu jangan bersahabat melainkan dengan yang beriman, dan jangan memakan makanan kamu kecuali yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Rawahu Ahmad Tirmidzi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa arda. Ini dua konsep utama dalam urusan ukhuwah Islamiyah, terutama yang terkait langsung dengan dakwah ilallah. Ini konsep kaidah-kaidah penting untuk menyelamatkan dakwah, supaya dakwahnya dakwah di atas sunnah, dakwah yang sahihah, bukan dakwah hizbiyah, bukan dakwah yang carut marut. Dakwahnya ala sunnah yang mengampu dakwah orang-orang yang betul-betul berkompeten dalam bidangnya. Barakallahu fikum. Dua cukup insyaallah ya. Tergambar bagi-bagi waktu ya. Yang kedua terkait dengan adab-adab ukhuwah. Ini bisa dijadikan satu, karena para ulama kita membahas masalah adab ukhuwah itu panjang. Adab meliputi etika-etika dalam berukhuwah, dalam bersahabat, juga meliputi hal-hal yang mengokohkan ukhuwah-ukhuwah yang ada. Bahkan sebagian mereka memasukkan dalam adab-adab ukhuwah konsep-konsep kaidah-kaidah ukhuwah. Barakallahu fikum. Yang ini sangat panjang pembahasannya. Para ulama kita menulis kitab-kitab khusus adab suhbah wal ukhuwah, adab-adab persahabatan, adab-adab ukhuwah, adab-adab bersahabat, berteman, panjang. Ini sangat penting diwujudkan, terutama di kalangan para pengampu-pengampu dakwah terkait dengan urusan dakwah, sehingga ukhuwah mereka sangat bagus, persahabatannya sangat baik, pertemanan juga sangat baik, muamalah juga sangat baik, interaksi juga sangat baik, yang akan menghasilkan ucapan yang sama, kalimat yang satu, langkah yang satu, misi yang satu, visi yang satu, mudah musyawarah, mudah koordinasi, dikarenakan satu hati. Barakallahu fikum. Yang ini panjang banget. Satu kitab khusus harus dikaji. Iya ya. Gimana ya? Disinggung sedikit-sedikit saja. Global saja, enggak usah panjang-panjang. Insyaallah dalil-dalilnya banyak difahami oleh kita semua. Barakallahu fikum. Yang pertama ialah di antara adab-adab dan upaya untuk menguatkan ukhuwah, at-tawadhu. Masing-masing kita harus memiliki sikap tawadhu, rendah hati di hadapan yang lain. Tawadhu ditujukan kepada yang punya kelebihan. Yang kelebihan harta, tawadhu di hadapan yang lain. Yang punya kelebihan ilmu, tawadhu di hadapan yang lain. Yang punya kelebihan nasab, tawadhu di hadapan yang lain. Yang punya kelebihan fadilah, fadilah amal, tawadhu di hadapan yang lain. Tawadhu akan semakin tinggi martabatnya antum. Kalau masing-masing tawadhu, akan hilang perangai takabur, perangai congkak dan segala macamnya yang merusakkan ukhuwah. Barakallahu fikum. Tawadhu lawannya takabur. Tawadhu menyatukan kalimat, membuat ukhuwah semakin kuat. Congkak, takabur, tajabur, tarafu' merusakkan ukhuwah Islamiyah, merusakkan dakwah. Barakallahu fikum. Yang kedua, at-tanasuh, saling menasihati. Ini merupakan adab sekaligus konsep dalam perkara ukhuwah. Ditegakkan di antara kita saling menasihati karena Allah. At-tanasihah, yang namanya agama adalah nasihat. Nasihat dengan cara yang baik. Tata cara nasihatnya bagus, uslubnya bagus, waktunya tepat, timingnya pas. Yang menasihati niatnya baik karena kasih sayang kepada saudaranya, yang dinasihati menerima nasihat, menerima teguran, kritikan, siap diperbaiki dengan lapang dada, walaupun nasihatnya dengan cara yang keras, dengan cara yang kasar barangkali, terima. Dan langsung, sangat penting ya ikhwan. Laisa ahadun fawqan nasihat. Tidak ada seorang pun yang melebihi nasihat. Semuanya harus siap dinasihati, siap dikritik, siap disalahkan kalau dia salah, dan sikap masing-masing kita siap untuk rujuk, tarajuk, siap untuk kembali kepada al-haq ketika nampak bagi kita. Barakallahu fikum. Tawadhu, tanasuh. Yang berikutnya, qabulul udzur. Harus bisa menerima udzurnya ikhwa-ikhwa kita ketika mereka ada zallat, ketergelinciran, kesalahan-kesalahan, kealpaan-kealpaan. Kita tegur dan dia memberikan udzur, terima udzurnya. Dan kalau bisa memberi dia udzur terlebih dahulu sebelum kita berupaya menasihati atau semisalnya. Ini penting. Untuk bisa masuk dalam qabul udzur, sebelumnya harus ada perang yang sangat indah, yaitu husnudzan bil ikhwah, baik sangka dengan para ikhwah-ikhwah kita, barakallahu fikum, positive thinking. Nah, kalau dengan para ikhwah sunnah salafiyin harus mengedepankan husnudzan. Setelah itu terima udzur, setelah itu dinasihati kalau memang dia salah. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Ini yang ke yang ketiga. Yang berikutnya adalah tazawur fillah. Saling menziarahi karena Allah. Penting menziarahi para ikhwah, kunjung-kunjung ke rumahnya para ikhwah. Kalau ziarah cukup jauh, menziarahi ikhwah yang sana, ikhwah yang sini, ikhwah mujur menziarahi ikhwah yang di sana. Saling tazawur, mengokohkan ukhuwah, merapatkan barisan, terutama di kalangan para pengampu dakwah, terutama di kalangan para asatidah. Penting untuk tazawur. Kalau namanya ziarah, badannya yang datang. Nggak memungkinkan, maka kirim salam, ifsa'us salam, menyebarkan salam, barakallahu fikum, sampaikan salam kepada Ustaz Fulan, ada yang dari Mujur, sampaikan salam kepada Ustaz Mujur, ada yang di Cilacap, kirim salam untuk Ustaz Cilacap, ada yang di Purwokerto, kirim salam untuk mereka semua di sana. Wah, atau langsung ziarah ke tempat-tempatnya mereka, ada kesempatan datang ke sana, diziarahi markisnya, diziarahi majlisnya, diziarahi rumahnya, akan mengokohkan ukhuwah barakallahu fikum antar para ikhwah, terutama antar para duat ilallah barakallahu fikum. Yang berikutnya tasyawur, saling bermusyawarah, saling berkoordinasi. Masing-masing daerah itu ada ustad-ustadnya, berkoordinasi dengan ustad-ustad setempat dan para ikhwah-ikhwah pengampu dakwah. Ustadz yang lainnya, yang setempat, koordinasi dengan ustadz-ustadz yang lain-lainnya. Wah, kata. Dimulai dengan tempatnya masing-masing, terus antar daerah, kemudian secara nasional, barakallahu fikum. Ada pengampu-pengampu dakwah yang mengurusi dakwah dengan level nasional. Kembalinya pada mereka semuanya, barakallahu fikum. Mereka para uqala, para hukama, dari kalangan para asalita kita, barakallahu fikum. Wahakadha tasyahur, ini sifatnya kaum mukminin. Wa amruhum syura bainahum, para ikhwah yang lain bisa ikut andil, punya ide-ide yang lainnya, sampaikan kepada yang berkompeten. Asatidah tempatnya dia, yang regional, barakallahu fikum, sampaikan kepada mereka. Mereka menggodok di antara para ustaz yang lainnya, para ikhwah-ikhwah yang lainnya. Dapat jawabannya alhamdulillah. Rumit, naikkan ke asatidz yang lain-lainnya, barakallahu fikum, mendapatkan bimbingan-bimbingan dari mereka. Ini muhim. Koordinasi dalam perkara dakwah ini kunci suksesnya upaya menyatukan langkah dan menyatukan kalimat dalam dakwah ilallah. Kunci untuk mengokohkan ukhuwah Islamiyah, kunci merapatkan barisan, musyawarah di atas sunnah, barakallahu fikum. Yes. Berapa semuanya? Cukup ikhwan ya? Banyak. Nanti selebihnya bisa antum kaji lebih lanjut pada buku-buku yang membahas tentang masalah ukhuwah Islamiyah. Sangat panjang pembahasannya, barakallahu fikum. Adapun yang merusak ukhuwah, segala sesuatu yang memunculkan permusuhan, segala sesuatu yang memunculkan kedengkian, segala sesuatu yang memunculkan amarah, perpecahan, polemik, ditinggalkan. Ucapan atau perbuatan, takabur, ujub, bangga diri, merendahkan orang lain, melecehkan orang lain, mengolok-olok orang lain, jalan sendiri-sendiri, enggak mau koordinasi, dan semisalnya ya kawan, dari perkara-perkara yang sangat ma'ruf, barakallahu fikum. Al-muhim, semua perbuatan, semua ucapan yang memunculkan permusuhan-permusuhan tadi dihindarkan. Yang bisa merusakkan ukhuwah dihindarkan. Yang bisa merusakkan dakwah dihindarkan. Jangan menjadi sebab fitnah. Jadilah sebab persatuan dakwah, persatuan kalimat kaum muslimin, barakallahu fikum. Saling menghormati di antara salafin, saling mencinta di antara salafin, saling ta'awun di antara salafin, saling tafahum, saling memahami karakter di antara salafin, saling tasyawur, koordinasi di kalangan salafiyin, wahakadah. lillah wa fillah wa ala ta'atillah. Insyaallah ta'ala kalimat akan menyatu, hati akan menyatu, langkah akan satu, misi, visi akan satu, semuanya di atas bimbingan Alkitab sudah dengan pemahaman salaful ummah. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang saya utarakan. Selebihnya mohon maaf. Dikadakan bagian terakhirnya memang singkat-singkat, dikadakan panjang pembahasannya. Barakallahu fikum. Nah, semoga bisa diuraikan dan dijabarkan lebih lanjut oleh para asatidz yang lain pembahasan rinci detail tentang masalah ukhuwah Islamiyah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Masya Allah. Apa nasihat antum jika sudah terlanjur ada perpecahan, kerenggangan di antara ahlus sunnah, sementara sebagian kita gengsi untuk meminta maaf? Nasihatnya dari jam 10 pagi sampai setengah 3. Yang disampaikan tadi apa ya ikhwan? Itu nasihat untuk kita semuanya. Kalau kemarin itu tema-tema terkait dengan yang di luar, awas bahaya temyi. Nah, yang ini untuk kalangan internya antum. Makanya bahasanya ahlus sunnah, salafi, ahlus sunnah, salafi. Yang lainnya mu'amalah umum, mu'amalah umum. Antum. Terapkan semua tadi. Barakallahu fikum. Sehingga tidak boleh ada perpecahan, perpecahan yang tercela di antara ahlus sunnah. Tidak boleh ada kerenggangan, kerenggangan hubungan tanpa sebab yang syar'i di antara ahlus sunnah. Apakah meminta maaf kepada saudaranya termasuk kerendahan? Apa jawabannya ya Pak? Hah? Tergantung ya Pak. Tapi kalau dalam makom yang antum tanyakan sekarang ini, itu bukan kerendahan, itu namanya islah, upaya perbaikan. Ya. Kalau bahasanya umum, apakah meminta maaf kerendahan? Dirinci, ada perinciannya ya Pak. Tergantung keadaannya masing-masing. Tapi kalau terkait dengan ahlu sunnah, baina ahlu sunnah, baina salafiyin, ada kerenggangan terkait dengan masalah pribadi atau masalah-masalah yang lain yang bukan perkara prinsipil, maka masing-masing harus minta maaf. Harus mendahului minta maaf, barakallahu fikum, untuk perbaikan semua pihak. Dan pihak ketiga yang memungkinkan untuk mengislah, diislah, itu namanya islah dzatil bain. Mengislahkan dua pihak yang bertikai, barakallahu fikum, amal yang sangat mulia, barakallahu fikum. InsyaAllah, setelah disampaikan uraian-uraian tadi, tidak ada lagi ikhtilaf-ikhtilaf di kalangan salafiyin, tidak ada lagi kerenggangan-kerenggangan hubungan di kalangan salafiyin, insyaAllah ta'ala. Ya, yang bisa meresapi apa yang disampaikan tadi, dan berusaha mengamalkan dengan sebaik-baiknya, barakallahu fikum. Sehingga jangan semata-mata wacana, terapkan dalam keseharian kita di tengah-tengah ahlus sunnati wal jamaah, barakallahu fikum. Sebagian praktisi bela diri, seorang salafi sangat fanatik dengan aliran bela dirinya, berujung kepada jeleknya ukhuwah mereka kepada salafiyin. Praktisi bela diri juga sehingga menjalar ke murid-muridnya, saling berkelompok-kelompok. Pantaskah ini? Ya enggak pantas kalau terjadi. Saya duga, saya kira enggak terjadi di kalangan salafiyin. Sekedar bela diri. Masa ada asobiah bela diri? Insyaallah tidak ada ya. Kalaupun terjadi, tidak pantas, hukumnya haram, dikarenakan perbedaan yang menjurus kepada fanatisme. Yang dewasa lah, sudah besar, sudah lama ngajinya. Yang dewasa, sekedar olahraga ya kan? Yang ini apa namanya? Bisanya apa ini? Apa namanya berarti? Kamu nggak paham ya kan? Gitu. Ya udah, yang mau belajar sama saya monggo diajari. Yang mau sama yang lainnya silakan. Atau malah digabungkan dua-duanya, masya Allah. Barakallahu fikum. Di tempat saya ada yang ahli SH setia hati, mantan ya kan ya. Kalau masih aktif ya kayaknya bukan salafi deh. mantan. Ada yang bisa taekwondo, ada yang tongkat master. Ya Allah, dikarenakan yang diajari buahnya, dah kamu ngajari yang ini, kamu ngajari yang ini, kamu ngajari yang ini. Ya Allah, yang penting olahraga, punya keahlian bela diri. Begitu. Ya sudah, gitu saja. Dan kemudian fanatik, saling mencela. Apa itu SHSH itu? Nih taekwondo nih langsung cat gitu. Lah ada kerdil itu watak-wataknya anak kecil. Ini yang masih kecil-kecil itu kalau diajari begitu ribut dia. Hah? Mas, jagoan saya anak kecil. Lah antum para ikhwah sudah punya cucu, sudah punya mantu, sudah punya sudah punya anak dan segala macamnya, Allah musta'an, ma yang bagi. Dan insya Allah enggak terjadi. Tentu masing-masing yang punya keahlian mengajarkan yang dia mampu. Ya saya mampunya, ya saya yang mengajarkan ini. Enggak mungkin saya mengajarkan yang lain, saya enggak punya kemampuan yang itu. Ajarkan yang antum mampu. Yang penting jangan ada asobiah, jangan ada tanah tabagut, saling membenci, saling bermusuhan, saling bertikai, perpecahan. Ini mazmum, tercela. Pasti ada unsur bagyun wa zulmun. Tindakan semena-mena atau kezaliman barakallahu fiik. Jangan ada pada sunnah salafiyin barakallahu fiik. Saya sering melihat sebagian ikhwah ada yang salatnya setelah rukuk tangannya yang dilepas, ada yang bersedekap. Apakah ini ikhtilaf yang diperbolehkan ataukah tidak? Naam, dua pendapat di kalangan para ulama terkait dengan masalah ini. Antum pelajari mana yang rajih, antum mengamalkan dan toleransi dengan pendapat yang lain. Ketika i'tidal, ada yang lepas begini, ada yang kembali begini. Ini termasuk contoh ikhtilaful afham. Dikarenakan ulama-ulama yang berselisih ini memahami sebuah lafaz hadis dengan pemahaman yang berbeda. Ada yang memahami sedekap, ada yang memahami irsal, enggak sedekap. Sehingga antum kaji mana yang lebih rajih antum mengamalkan dan toleransi dengan pendapat yang lain. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wasilah dakwah adalah tauqifiyah. Apa saja batasan-batasan wasilah dakwah ini diperbolehkan? Masya Allah, ikhwan. Ada kitab khusus ditulis oleh Syekh Abdus Salam Barjis. Kitab yang berjudul Al-Hujajul Qawiyyah ala Anna Wasailah Dakwah Tauqifiyah. Kitab khusus segini, ikhwan, bukunya ini membahas masalah itu. Di antara wasilah dakwah, wasilah dengan muhadharah, baik dengan klasik, cara klasik atau dengan cara yang modern. Muhadharah yang klasik ya menyampaikan muhadharah, kalau yang modern ada yang di streamingkan, ada yang relay gitu ya. Ada yang online, ada yang offline teknis. Yang penting muhadharah itu ada khutbah-khutbah Jumat, khutbah-khutbah Id. Barakallahu fikum. Termasuk dalam masalah dakwah adalah memberdayakan wasilah-wasilah i'lamiyah yang enggak ada unsur mukhalafah agama padanya. Media-media sosial selama tidak ada unsur mukhalafah padanya. Radio-radio dan segala macamnya. Majalah-majalah, buletin, bahagia. Barakallahu fikum. Selebihnya antum rujuk ke sana, dibawakan semua contoh-contoh wasilah dakwah yang diperbolehkan dan wasilah dakwah yang termasuk bid'ah. Barakallahu fikum. Ini juga panjang ya, ikhwan. Ini kalau mau dibahas ini daurah khusus tentang wasilah dakwah. Panjang urusannya ya. Nah, kata secara global. Apakah boleh dakwah menggunakan poster-poster tadi ya? Apa tadi ya, apa namanya? Poster-poster baik cetak ataupun digital seperti galeri poster dakwah atau yang semisal. Ini ditaruh di mana? Dimasukkan di grup WhatsApp atau gimana? Di grup WhatsApp lah, bahas misalkan faedah ilmiah atau apa gitu, postingan-postingan, dibikin poster yang bagus, grup dimasukkan di grup WhatsApp, selama tidak ada unsur yang melanggar syariah, labas. Barakallahu fikum. Naam. Masya Allah. Apakah dalam masalah pemberian zakat fitrah kepada 8 golongan adalah khilaf yang boleh kita toleransi padanya? Iya, ini khilaf di kalangan para ulama, ikhwan. Terkait dengan mustahik zakat fitrah ada khilaf di kalangan para ulama. Mayoritas ulama berpendapat mustahik zakat fitrah sama dengan zakat mal 8 golongan. Pendapat sebagian ulama menyatakan zakat fitrah khusus untuk fakir miskin. Ini yang rajih. Sebab nasnya lebih khusus. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma inda Nasa'i beliau mengatakan fardhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tu'matan lil masakin wa tuhratan lis sha'imin min al-lahwi wal rafath. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memfardukan zakat fitrah untuk makanan bagi yang miskin dan untuk mensucikan orang yang puasa dari tindakan dosa dan tindakan yang sia-sia. Kata-kata tu'matan lil masakin disebutkan yang satu menunjukkan takhsis pengkhususan sehingga untuk asnaf zakawiyah yang delapan itu untuk zakat mal sementara zakat fitrah ialah fakir miskin saja. Ini yang rajih dikatakan riwayat di atas. Tapi toleransi dengan pendapat yang kedua yang punya pendapat delapan golongan ya silakan. Ya silakan warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa kita mengatakan, oh itu menyalahi sunnah, menyelisih sunnah itu. Ah, zakat fitrah itu fakir miskin saja itu menyelisih sunnah yang mengatakan delapan golongan. La, maha kata. Ikhtilaf. Ah, yang punya pendapat delapan golongan silakan. Namun yang kita pandang rajih dengan dalilnya adalah zakat fitrah hanya untuk fakir miskin saja. Barakallahu fikum. Bolehkah seorang akhwat menjadi da'i atau berdakwah? Seorang wanita muslimah yang punya ilmu harus dengan kata-kata yang punya ilmu itu bisa mendakwakan ilmunya di banati jinsiha di wanita-wanita yang sama kayak dia. Skupnya terbatas, skupnya kaum wanita. Dia bisa menjadi mudarrisah, ustadzah untuk atfal anak-anak, tahfid anak-anak, untuk tarbiyatun nisa dan semisalnya. Dia bisa di sana tempatnya ya. Atau untuk keluarganya sendiri yang itu merupakan mahramnya dia. Tapi kalau dimaksudkan dia kesana kemari diundang ustazah fulan diundang ke mana? Talahan, Gombong, Cilacap, Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, masyaallah, Jenegara, Dieng, kesana kemari dia mobile. La maha kada. Itu hanya untuk kaum laki-laki rijal. Rijal ya. Barakallahu. Kecuali kalau dalam sebuah kesempatan suaminya adalah ustaz, dia juga ustazah, barakallahu fikum, suaminya diundang ke sebuah tempat, dia serta. Ya Allah, namanya kita orang. Sama suaminya, sampai di sana tahu bahwa istri, bahwa nyonya punya kemampuan ilmu, diminta tausiah untuk para ummahat labas. Itu namanya tabak. Tapi kalau khusus da'iyah fulan, hadirilah da'iyah hadirilah kajian ilmiah ustazah fulana ibnu bintu fulan dan segala macamnya hadirlah la mahadada enggak demikian barakallahu fikum. Antum pernah dengar ikhwan di kalangan salafuna saleh di kalangan para masyayikhna Syekhah fulana daurah di sini. Enggak pernah dengar. Yang ada ketika dibawa sama suaminya. Ya sebelum beberapa tahun yang lalu, Syekh Usama Al-Amri datang ke Indonesia, daurah masyayikh membawa istrinya. Istrinya punya kemampuan. Ya udah karena bawa istrinya disiapkan khusus untuk taklimnya para akhwat dan para ummahat yang punya kemampuan bahasa Arab yang cukup. Seperti itu. Bukan satu sendiri kayak para asatidah yang lainnya. Para kalau Allah Ta'ala alamu bisawab. Baik. bagaimana caranya menjadi orang yang tidak memiliki sifat panjang angan-angan. Yang pertama qanaah. Qanaah itu menerima, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada Anda. Qanaah ya akhi. Yang qanaah, apa yang ada itu kamu nikmati, kamu syukuri, kamu gunakan. Yep. Yang berikutnya ingat akhirat. Yang berikutnya lagi adalah kerjakan yang di depan Anda. Panjang angan-angan itu ketika dia orangnya habis di dunia, panjang angan ngelamun tok. Mikir duh kiranya enak ya ikhwan itu ya. Rumahnya mentereng, mobilnya bagus. Duh kiranya saya punya yang seperti itu. Ada terus amal. Ini orang-orang yang haris oleh dunia. Ketika disarannya qanaah, zuhud dengan dunianya, selalu fokus dengan akhiratnya, mengerjakan apa yang di depan dia. Kenapa jangan angan-angan? Apakah boleh berangan-angan? Jawabannya boleh. Boleh planning-planning yang positif, enggak ada masalah. Tapi yang dengan kemampuan dia, yang gimana bahasanya, Pak? Yang apa ya, Pak? Ya yang masuk akal lah. Gimana bahasa kerennya? Apa yang begitu ya? Misalkan dia punya planning mau membangun rumah, punya planning mau beli apa namanya kendaraan, atau banyak anaknya ya kan, sehingga harus punya rumah sendiri segala macamnya. Dia nabung untuk itu, lawas. Dan dengan batas kemampuan dia. Rasul mengatakan dalam sabdanya, abshiru wa ammilu ma yasrukum. Silakan bergembira dan bercita-cita yang menyenangkan kalian. Ketika datang harta dari Bahrain dibawa sama Abu Ubaidah ibn Jarrah. Barakallahu fikum. Apakah masalah cadar juga termasuk ikhtilaf yang jais dan kita harus toleran dengan yang enggak menggunakan cadar? Enggak menggunakan cadar karena apa? Karena mantap dengan penjelasan ulama yang mengatakan sunnah pakai cadar, atau karena memang yang lain-lainnya. Jadi ketika masalah ikhtilaf ya, jangan milih yang paling gampang, itu salah sikapnya. Yang betul pilihlah yang rajih. Paham ya? Kemudian terkait dengan masalah cadar, itu khilafnya antara yang mewajibkan dan yang mengatakan sunnah. Jadi kerjakan. Kaidahnya para ulama, kalau ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang hukum sesuatu, ini mengatakan wajib, ini mengatakan sunnah, dikerjakan. Dikerjakan. Kalau khilafnya, ini mengatakan haram, ini mengatakan makruh, tinggalkan. Jangan kemudian, oh khilaf, kerjakan saja. Nah kalau yang rajih haram, antum mana haram ya kan? Ada yang mengatakan sunnah, tak usahlah. Ini watak-wataknya orang yang pemalas. Giliran beramal cari yang gampang-gampang. Giliran begini-begini cari yang boleh-boleh. Allah musta'an. Maha kata. Dalam keadaan ulama kita yang berpendapat sunnahnya menggunakan cadar, mereka menasihatkan dengan sangat kepada segenap kaum muslimah, terutama di zaman sekarang ini, untuk menutup wajahnya dengan cadar ketika keluar rumah. Syekhul Albani rahimahullah termasuk ulama yang sangat dikenal berpendapat sunnahnya niqab. Tapi di buku yang sama beliau memberikan nasihat, anjuran kepada semua muslimah untuk menutup wajah dia dikarenakan fitnah yang ada pada zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Tinggal mafikilah. Kalau untuk mengatakan sunnah ustaz pakai cadar. Loh iya, ulama yang mengatakan sunnah menyuruh kamu pakai cadar, apalagi di zaman sekarang ini. Barakallahu fikum. Memang ada khilaf di kalangan para ulama, namun yang rajih pendapatnya mengatakan wajib. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tolong jelaskan makna hadis jangan memakan makanan kamu kecuali orang yang bertakwa. Loh jelas, Pak. Maksudnya ketika antum mengundang makan seseorang, yang antum undang itu orang yang bertakwa. Sebab kedatangan mereka di rumah kamu itu barokah bagi kamu dan keluarga kamu. Paham tuh? Jangan undang orang-orang yang enggak beres. Nanti bisa mengotori akhlaknya anak kamu dan kamu sendiri. Barakallahu fiikum. Nah. Masya Allah. Apa hukumnya mendirikan yayasan panti asuhan? Apakah termasuk hizbi? Setahu saya selama ini yang namanya anak-anak yatim itu langsung diurusi oleh kaum muslimin secara manual gitu ya kan, secara langsung. Ada yang yatim-yatim langsung dibantu. Tapi ketika diperlukan di sana barakallahu fikum namanya Darul Aitam, lembaga khusus menangani anak-anak yatim, dikarenakan banyaknya anak yatim yang ada di sana. Labas sebagaimana itu membuat lembaga tarbiyah pendidikan. Tapi ingat, semuanya untuk anak yatim. Semuanya untuk anak yatim, bukan sebagai sebuah media jembatan untuk ngurusi untuk pengurus anak yatim. Apa yang maksud? Ketika ada yang nyumbang dana, ada yang ngasih bantuan, atau antum mengajak ta'awun para ikhwan untuk membantu sang yatim tadi, murni untuk anak yatim. Antum lillahi ta'ala. Antum lillahi ta'ala. Dengan jerih payah kamu, dengan usaha kamu, dengan kesungguhan kamu, antum termasuk kafil al-yatama, yang menangani mereka dapat pahala besar. Ana, kata Rasul, ana wa kafirul yatama kahatain fil jannah. Teman-teman, kahatain fil jannah. Saya dan yang mengurusi anak yatim seperti ini di surga nanti. Sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Sehingga lillahi ta'ala, bukan dijadikan sebagai darul aitam komersil. Paham ya? Saat ada amil yatim, yuh kun ono pemane ya kan. Lah, barakallahu fikum. Yang ikhlas barakallahu fikum. Dikatakan hizbiyah kalau ada unsur al-wala' wal-bara' yang sempit padanya, cinta dan bencinya dibangun di atas dasar darul aitam tadi. Nah, itu ada unsur asabiyah. Selama semata-mata koordinasi, semata-mata teknis saja, labas. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Bagaimana jika orang sudah mengenal sunnah, mengenal fiqih, tapi jika sholat sering terlihat tidak menggunakan qalan suwah? Sholat tidak menggunakan qalan suwah hukumnya sah, tidak batal, namun kurang afdal. Tayyib. Jadi yang tidak bisa diingkari, tapi mungkin dinasihati, dikasih nasihat yang lebih afdal. Afwan ya akhi, apakah lebih baik ketika antum menggunakan zinah, perhiasan yang sempurna ketika sholat, menggunakan qalan suwah, baju yang baju yang rapi, yang bagus, yang bersih, yang wangi, sedang menghadap Allah Azza wa Jalla. Bisa nasihat, tidak mungkin diingkari. Tapi barakallahu fikum, terkait dengan keseharian, memang dianjurkan oleh para ulama untuk selalu menggunakan qalan suwah. Ini upaya untuk mukhalafah dengan ahli kitab. Di antara ciri khasnya muslim, dimanapun mereka berada, mereka menggunakan qalan suwah ini. Nempel terus. Kalau imamah itu jibiliyah kata mereka, tapi kalau qalan suwah ini sunnah. Yang membedakan antara muslim dengan selain muslim, barakallahu fikum. Itu ditegaskan ya ikhwan ala Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah. Barakallahu fikum. Apabila ulama mengkafirkan penguasa kita, apakah boleh kita meyakini dalam hati bahwa iya kafir dan menfonisnya kafir? Loh ya iya sih. Kalau para ulama kita, ulama usuna, ulama kibar, sudah menjatuhkan vonis pada seorang penguasa, ini penguasa kafir, diikuti. Al-barakatuh ma'akabirikum, ya diyakini dia kafir. Ya bukan penguasa kita. Itu jelas urusan mengkudeta, memberontak, lain pembahasan. Ada keten, ada syarat-syaratnya. Tapi kalau akidah, iya, dia orang kafir, bukan penguasa kita. Nah, ingat ya, ulama yang kenal ya, bukan ulama-ulamaan. Ketika kita memilih teman, tentang ketika kita memilih teman dan bergaul dengan teman-teman yang berbeda manhaj, beda pemahaman, sebatas manakah pergaulan yang kita jalani ataukah meninggalkan mereka, hukum asal yang berbeda prinsip, beda manhaj dengan kita dan diketahui dengan pasti ini orang beda manhaj dengan kita, menjauh. Hukum asal adalah menjauh, mengamankan dan menyelamatkan akidah kita, manhaj kita. Kalaupun harus ada muamalah, muamalah umum, itu namanya taklif, papasan, dia salam, jawab salamnya. Kecuali yang pentolanya, yang tokoh besarnya, yang difonis bagi mubtadi umbal, lari antum dari dia. Tapi kalau yang kerucu-kerucunya, yang masih terpengaruh dengan mereka, muamalah umum, dia salam, jawab salamnya, barakallahu fikum. Tidak lebih daripada itu. La majlis, wala ta'awun, wala syi'. Barakallahu fikum. Masyaallah, tabarakallah. Cukup apa sudah? Gimana dengan orang yang dia sering mengikuti taklim daud-daud kita Ahlus Sunnah Salafiyin, tetapi dia sering berteman dengan orang sururi, bahkan berkumpul ngobrol-ngobrol bareng sama dengan mereka orang sururi, dinasihati. Nasihati dia, sampaikan mereka adalah orang-orang yang demikian keadaannya, jauhi mereka. Kalaupun muamalah hanya sebatas umum, ketika papasan dan segala macam, jangan majlis sama mereka, jangan bersahabat dengan mereka, jangan bergaul dengan mereka. Dengan cara yang baik, nerima alhamdulillah. Ketika dia tidak menerima nasihat dan menunjukkan inat penentangan, maka dia sesungguhnya adalah seorang sururi. Gabungkan dengan mereka. Ini fatwa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dan juga fatwa Syekhul Islam ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Masyaallah. Afwan ya, yang saya baca yang sedang tema saya ini. Saat bertemu dengan ahlul bid'ah di jalan, apakah boleh memberi salam atau menyalaminya? Ketika itu mengatakan ahlul bid'ah, itu berarti tokoh-tokohnya, orang-orang yang difonis ulama sebagai mubtadi atau ahlul bid'ah, atau di masyarakat antum memang tokoh-tokoh pentolan-pentolan bid'ah yang sangat membenci sunnah dan yang mendakwakan bid'ah. Bukan semata-mata pelaku bid'ah. Kalau pelaku bid'ah bukan sebagai ahlul bid'ah ya, lain. Mereka adalah awamul muslimin. Kalau betul-betul tokohnya, lari. Sebisa mungkin lari. Artinya menjauh daripadanya pada kelompok itu. Tapi ketika mau tidak mau berpapasan dengan dia di sebuah tempat yang banyak awamul muslimin di situ, kalau kamu melengos atau kabur bikin fitnah, kala itu antum tidak bisa hajir, tidak bisa memboikot dia. Kala itu antum taklif. Dia salam, jawab salamnya. Atau antum yang menyampaikan salam. Assalamualaikum, salam. Pergi setelah itu. Paham ya? Dalam kondisi yang demikian tadi. Tapi kalau antum dari jauh, wah, langsung belok. Narakulahum. Adapun yang awamnya ya, ikhwan. Yang awamnya lain dengan tokoh-tokohnya ini. Mereka adalah pelaku-pelaku bid'ah, bukan sebagai ahlul bid'ah. Kalau mereka harus dikasih dakwah antum tegur sapa dengan mereka, lembut dengan mereka, akhlak yang baik dengan mereka, ambil simpati hatinya mereka, lah dakwahnya antum bukan sebagai ahli bid'ah. Tolong dibedakan para kelas. Apakah dihukumi kafir ulama yang menyelisih ijma' dalam masalah fiqih? Tidak. Dan secara umum tidak ada ulama yang menyelisih ijma'. Nama juga ijma' ulama, ya, dia termasuk dalam ijma' tadi itu. Paham ya? Ketika ada, tidak langsung dikatakan kafir. Sebuah tindakan ketika dihukumi kufur, belum tentu pelakunya kafir. Belum tentu pelakunya divonis kafir. Kita menghukumi perbuatannya atau ucapannya atau akidahnya. Terkait dengan orangnya, vonis kafir, panjang persyaratannya barakallahu fikum. Panjang persyaratannya barakallahu fikum. Tolong jelaskan kesalahan-kesalahan jamaah tabligh. Masyaallah, wah ketemen ya. Jamaah tabligh ini adalah sufiah era baru, new sufiah. Mereka membaiat para pengikut-pengikut yang sudah setia dibaiat di atas empat tarekat sufiyah, Syadzaliyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Al-Qadiriyah. Barakallahu fikum. Mereka dakwahnya enggak ihtimam dengan tauhid. Barakallahu fikum. Dan mereka tarekat jamaah tabligh ini tadi dimasukkan sama Syekh bin Baz rahimahullah termasuk 72 sekte yang diancam dengan neraka. Ikhwanul Muslimin dan jamaah tabligh. Dua ini dimasukkan oleh Syekh bin Baz termasuk 72 sekte yang diancam dengan neraka dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masyhur itu. Mana yang rajih? Tutu iftirash atau tawarruk pada tahid akhir salat subuh. Khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan iftirash kayak tasyahud awal, ada yang tawarruk kayak tasyahud akhir. Khilaf. Jadi antum kaji mana yang rajih, antum amalkan, toleransi dengan pendapat yang lain. Yang rajih barakallahu fikum ialah iftirash. Iftirash seperti tasyahud awal. Kaidahnya semua solat yang hanya memiliki satu tasyahud, berapapun jumlah rokaatnya, maka tasyahudnya duduknya iftirash seperti tasyahud awal. Tawarruk itu untuk solat yang memiliki dua tasyahud, tasyahud awal iftirash, tasyahud akhir tawarruk. Syekh Dr. Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah punya risalah kecil membahas masalah ini, kumpulkan semua riwayat yang ada dan nampak dari riwayat tadi ternyata iftirash tawarruk untuk sholat yang memiliki dua kali tasyahud untuk tasyahud akhirnya barakallahu fikum. Ini pendapat sejumlah ulama, Syekh bin Baz dan juga yang lain-lainnya barakallahu fikum. Ini yang kita rujikan, kita amalkan toleransi dengan pendapat yang kedua barakallahu fikum. Ketika ada pendapat yang mengatakan tawarruk, santai aja. Di sampingnya antum tahu-tahu dia tawarruk, santai aja, enggak usah gelisah. Iftirash. Iftirash. Tawarruk. La, bahakala. Harus memahami fiqih khilaf. Faham misalnya, santai aja. Antum merujukkan pendapat yang diam, enggak tahrik. Sebelahnya antum tahrik. Ya sudah. Bahkan terkait dengan imam yang kunut subuh. Dua pendapat, ada yang mengatakan diikuti, ada yang mengatakan tidak diikuti. Antum rujukan yang antum makan yang rojik, toleransi. Hah? Antum sholat di belakangnya orang awam, beberapa orang salafiyin. Ketika imamnya kunut ada yang diem, ada yang angkat tangan bikin ngikuti. Jangan. Ini perkara yang khilafiyah, masyhurah di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Ketika antum memahami khilaf ini, fiqih khilaf, maka antum akan tenang jiwanya antum. Ada saatnya antum mengingkari karena enggak boleh khilaf, ada saatnya antum toleransi dikarenakan boleh khilaf padanya. Sekali lagi, sebab banyak polemik dan fitnah gara-gara ini enggak paham fikih khilaf. Makanya saya sebutkan lebih panjang di awal supaya dipahami dengan baik. Wallahu taala a'lam bishawab. Yang mengatakan ini khilaf itu bukan masing-masing kita ya, para ulama kita yang menukil. Yang mengatakan ini perkara khilafiyah, ini perkara khilafiyah, itu para ulama, para fuqaha. Kita hanya membahas, kita hanya menukil. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Pas jam 3. Naktafi ila huna. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.